mengetahui pedalaman, lebih kufur, lebih munafik, dan lebih tidak tahu terhadap batasan-batasan yang Allah turunkan pada Rasulnya. Tidak banyak tahu hukum. Ya karena tadi jauh dari majelis ilmu, jauh dari tempat-tempat pendidikan, terbelakang dalam ilmu agama. Terbelakang dalam ilmu dunia masih gak apa-apa. Gak rugi dia. Masih bisa hidup. Kalau tinggal-tinggal di pedesaan dalam sana. Atau di pantai-pantai pesisir jauh. Kalau hidupnya hidup, ya insya Allah gak mati kelaparan. Ikan tinggal mancing. Ya. Makanan tersedia, alhamdulillah. Buah, sayur. Tapi yang dimaksud tentang keagamaannya. Makanya kalau itu di masa kondusif, di masa aman, di masa tenang, orang terjaga agamanya, makruh, sangat makruh. Orang itu lebih memilih tinggal di pedalaman-pedalaman jauh dari perkotaan. Itu dibenci dan tidak disenangi. Karena dengan itu kamu gak bisa komunikasi, gak bisa mendapat ilmu, gak dengar, gak bisa datang majelis-majelis taklim, tempat-tempat pendidikan, dirimu, anakmu. Maka akan sengsara kamu. Tetapi di masa-masa fitnah, di masa ketika ada gejolak, gelombang arus fitnah yang begitu dahsyat, terlebih kalau itu na'udzubillah menjurus kepada nyawa, pembunuhan, peperangan, fitnah sudah. Orang khawatir terhadap agamanya bisa rusak, terpengaruh imannya karena fitnah yang begitu tajam. Di saat seperti itu lebih afdol orang tinggal di pedalaman menjauh dari keramaian. Makanya Rasulullah sebutkan hampir-hampir harta terbaik seorang muslim kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung. Dia melarikan agamanya dari fitnah. Dia tinggal di sana, ujung-ujung gunung sana, bersama kambingnya sudah. Dia gembalakan kambing, dia cari rumput. Dia bersama keluarganya ke daerah yang sinyal pun nggak ada, sehingga dia nggak tahu fitnah sudah. Di situ aman, agamanya terjaga, akidahnya. Di bawah di perkotaan sedang carut marut, sedang chaos, keadaan yang genting dan peperangan, nyawa, pertumpahan darah, alhamdulillah. Orang menyelamatkan agamanya lebih baik. Lari ke sana, ngurusi kambing, ngurusi ayam, ngurusi apalah, jauh ke sana. Meninggalkan keramaian dan perkotaan. Asyahid, kembali kepada hadis, orang yang di pedalaman jangan mengimami orang yang sudah hijrah. Tidak pula orang fajir mengimami mukmin. Hal ini yang dikehendaki fajir, fujur, fujur akbar, fujur besar